Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Saya mengajak kepada kaum muslimin untuk benar-benar menjadi manusia yang baik secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh dan taat terhadap ajaran Allah dan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menahan diri daripada bermaksiat, berbuat dosa, melanggar ajaran Allah dan Nabi. Secara batin dengan membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang tidak baik, seperti dendam kesumat, kebencian, iri hati atau hasud, bangga diri atau ujub, sombong, egois, cinta dunia, cinta harta dan kedudukan, dan seterusnya. Jika Anda bisa memperbaiki yang zahir dan batin, maka benar-benar Anda menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika Anda hanya membersihkan yang zahir, merapikan yang zahir, Anda biarkan batin Anda hancur, batin Anda kotor, berarti Anda adalah hanya ingin mencari perhatian daripada masyarakat sekitar Anda. Anda ingin berpenampilan sebagai orang soleh, tapi Anda biarkan hati Anda tidak soleh. Karena itu, jadilah orang yang sempurna, zahir dan batin baik. Zahir jadi baik untuk bisa dicontoh oleh makhluk Allah, manusia yang ada di sekitarnya. Batin menjadi baik untuk dinilai oleh Allah dan untuk mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang baik zahir dan batin. Amin. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.